Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan abidin a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Dan katakanlah, al-haq itu dari Rabb kalian. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Maka para siapa yang menghendaki, maka dia akan menempuh jalan keimanan. Dan barang siapa yang menghendaki, maka dia akan menempuh jalan kekafiran. Inna a'tadna lidzalimina naran. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim neraka. Ahata bihim suratikwa, yang pagar-pagarnya mengelilingi mereka. Wa yastaghitsu, dan jika mereka minta bantuan untuk minum, yughasu bima'in kal muhli yaswil wujuh, maka mereka akan diberi bantuan dengan air kal muhli, yang meleleh seperti tembaga yang meleleh. Yaswil wujuh, yang bisa membakar wajah-wajah mereka. Bi'sa syarabu, dan itu adalah sejelek-jelek minuman. Wasa'at murtafaqah, dan neraka itu sejelek-jelek tempat tinggal yang selalu ditempati. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi, ay kullin nasi ya Muhammadu hadal haqqu min rabbikum ay qad tabayyanal huda minal dalali warustu minal ghayyi wasifatu ahli sa'adati wasifatu ahli syaqawati wadhalika bima bayyanahu Allahu ala lisani rasulihi faidha bana wattadaha walam yabqa fihi syubhatun faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur ay lam yabqa illa suluku ahadit tariqaini bihasabi taufiqil abdi wa adami taufiqihi wa qad a'tahu Allahu masyiatan biha yaqdiru alal imani wal kufri wal khairi wal syarri faman amana faqad wuffiqa lissawabi wa man kafara faqad qamat alaihi alhujjatu wa laysa bimukrahin alal iman kama qala ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy wa laysa fi qawlihi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur al-idnu fi kilal amrayn wa innama dhalika tahdidun wa wa'idun liman ikhtara al-kufra ba'dal bayanit tammi kama laysa fiha tarku kitalil kafirin thumma dhakara ta'ala ma'ala al-fariqaini faqala inna a'tadna lidh-dhalimina bil-kufri wal-fusuqi wal-isyani naran ahata bihim suradikuha ay suwaruha al-muhitu biha falaysa lahum munfidun wala tarikun wala muhlisun minha taslahumun narul hamiyah wa yastaghithu ayatlubu syaraba liyutfi'a ma nazala bihim minal atsis syadidi yughasu bima'in kalmuhli ay karrasasi al-muzabbi aw ka'akir zaiti min siddati khararatihi yaswil bujuha ay faqaifa bil am'a'i wal butuni kama qala ta'ala yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqam ibn hadid bi'sa syarabu alladhi yuradu litfi'al adsha wa yadfa'u ba'dal adabi fayakunu ziyadatan fi adabihim wa siddata iqabihim wa sa'atin nar murtafaqo wa hadha dhammun li halatin nar annaha sa'atil mahal alladhi yartafiku bih fa innaha laysa fiha irtifaqun wa innama fiha al-adabul azimus syaqu alladhi la yufattaru anhum sa'atan wa hum fihi mublisun qad ayisu min kulli khair wa nasiyahumur rahimu fil adabi kama nasuhu wallahu ta'ala a'lam. Artinya, katakan kepada umat manusia, wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kebenaran dari Rabb kalian. Telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. mana bimbingan, mana kesesatan, mana ciri-ciri ahlus sa'adah, mana ciri-ciri ahlus syaqawah. Hal itu dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Maka jika sudah terang dan jelas dan tidak tersisa padanya kesamaran, maka barang siapa yang menghendaki, dia akan beriman. Dan barang siapa yang menghendaki, dia akan kafir. Artinya, tidak tersisa lagi kecuali memilih dan menempuh salah satu dari dua jalan. Tergantung apakah hamba itu mendapat taufik ataukah tidak. Sungguh Allah Ta'ala telah memberi kehendak untuk hambanya, yang dengan itu hamba mampu untuk memilih mana iman, mana kekafiran, mana kebaikan, mana kejelekan. Maka barang siapa yang beriman, sungguh dia telah diberi taufik untuk menempuh jalan yang benar. Dan barang siapa yang kafir, maka sungguh telah tegak hujjah atasnya. Dia tidak dipaksa untuk beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Karena telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Bukan berarti firman Allah Ta'ala, faman sa'a falyu'min, waman sa'a falyakfur, kemudian diartikan Allah memberi izin untuk memilih salah satu, mana yang suka. Itu adalah pernyataan ancaman bagi siapa saja yang ternyata memilih kekufuran setelah penjelasan yang sempurna. Sebagaimana di dalamnya kita tidak membiarkan untuk memerangi orang kafir. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tempat kembali dari dua kelompok yang disebutkan tadi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang berbuat zalim dengan kekufurannya, dengan kefasikannya, dengan kemaksiatannya. Kami siapkan neraka yang pagar-pagarnya meliputi mereka. Yakni pagar-pagarnya meliputi mereka. Mereka tidak memiliki orang yang bisa membebaskannya. Tidak ada jalan untuk keluar darinya. Tidak ada orang yang bisa membebaskan mereka dari neraka itu. Mereka dikepung oleh neraka yang menyala-nyala. Dan jika mereka minta bantuan, yakni meminta minuman untuk memadamkan rasa haus yang sangat yang menimpa mereka, maka mereka diberi bantuan dengan minuman seperti tembaga yang meleleh. Yakni seperti tembaga yang meleleh. Atau seperti endapan minyak yang panas, karena sangat panasnya, yang bisa membakar wajah-wajah mereka. Bagaimana dengan otak mereka, ya? Bagaimana dengan perut mereka? Lebih terbakar lagi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, air yang sangat mendidih itu dimasukkan ke dalam perut-perut mereka yang membuat hancur perut-perut mereka dan kulit-kulit mereka. Dan mereka juga akan dipukul dengan palu-palu besi. Dan sejelek-jelek minuman adalah minuman tersebut. Yang mana pada asalnya diinginkan untuk menghilangkan rasa haus atau dipakai untuk menolak sebagian adab. Tapi ternyata minuman tadi semakin menambah adab mereka, semakin keras hukuman untuk mereka. Dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal yang selalu ditempati. Ini merupakan celaan terhadap keadaan neraka. Bahwa neraka itu sejelek-jelek tempat yang ditempati. Di dalam neraka itu tidak ada tempat yang nyaman. Yang ada adalah adab yang sangat besar dan sangat menyulitkan. Yang tidak berhenti mengadab mereka walaupun sesaat mereka terus menerima adab tersebut. Mereka telah berputus asa dari segala kebaikan. Allah yang Maha Ar-Rahim melupakan mereka. Melupakan mereka untuk tetap diadab sebagaimana mereka telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna ma jaa'a minallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwa al-haqqu alladhi la raiba fihi. Fayajibu al-imanu bihi. Bahwa apa saja yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka wajib bagi kita untuk apa ini? Mengimaninya. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah. Isbatu al-masyi'ah lil-abdi. Menetapkan adanya kehendak bagi hamba. Jadi hamba memiliki kehendak, memiliki keinginan. Wahada raddun alal jabariyah atau alal jabriyah. Alladzina qalu la masyi'ata lil ibad. Dan ini merupakan bantahan bagi kelompok Jabariyah atau Jabriyah yang mana mereka berkata hamba itu tidak punya kehendak. Naam. Barakallahu fikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-fa'idatu as-salisa. Qawlu ta'ala faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Fihi salasatu aqwalin. Ahaduha faman syaa Allahu falyu'min ruwiya an ibni Abbasin. Wasani annahu wa'idun wa inzarun wa laysa bi amrin. Annahu wa'idun wa inzarun walaysa bi amrin. Qalahu az-Zajjaj. Wasalis anna ma'nahu la tanfa'una Allah la tanfa'una Allah biimanikum wa la tadurrunahu bikufrikum. La tanfa'una Allah biimanikum wa la tadurrunahu bikufrikum. Qalahu al-Mawardi. Qalahu al-Mawardi. Zakarahu Ibnul Jauzi fi tafsirihi mengenai firman Allah Subhanahu wa taala faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ini ada tiga pendapat tentang makna ayat tersebut. Pendapat yang pertama, maknanya ialah siapa saja yang Allah kehendaki, dia akan beriman. Berarti terkait dengan kehendak Allah. Dan siapa saja yang Allah kehendaki, dia akan kafir. Ya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua bahwa ayat itu adalah bentuk ancaman dan peringatan. Bukan perintah untuk memilih salah satu dari keimanan atau kekafiran. Ini pendapat Az-Zajjaj. Pendapat yang ketiga, maknanya ialah keimanan kalian tidak bermanfaat sama sekali bagi Allah. Dan kekufuran kalian tidak memadaratkan Allah sama sekali. Jadi terserah kalian. Mau mukmin atau kafir. Tidak bermanfaat bagi Allah. Tidak memadaratkan Allah. Kembalinya kepada kalian sendiri. Nah, ini pendapat Al-Mawardi. Wa qala As-Sa'di rahimahullah. Wa laisa fi qawlihi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur al-idnu fi kilal amrayn. Wa innama dhalika tahdidun wa wa'idun liman ikhtara al-kufra ba'da al-bayani at-tam. Kama laisa fiha tarku kita lil kafirin. Berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, firman Allah ta'ala, faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur, tidaklah menunjukkan Allah mengizinkan kita memilih salah satu dari dua perkara itu. Ayat itu disampaikan untuk ancaman bagi mereka yang memilih kekufuran. Padahal setelah jelas keterangan yang sempurna. Sebagaimana dalam ayat ini, bukan berarti kita dilarang memerangi orang kafir. Karena diberi kebebasan, mau mukmin atau kafir, terserah. Ya. Tidak seperti itu. Nah, dari penjelasan beliau ini, sepertinya beliau memilih pendapat yang kedua tadi. Ya. Ayat ini adalah bersifat ancaman atau peringatan untuk mereka yang lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Padahal sudah diberi penjelasan dengan penjelasan yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fa'idah itu Ar-Rabi'ah. Qauluhu ta'ala, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suratikuha. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsir. Fa amma adh-dhalimuna fa qala al-mufassirun humul kafirun. Waqala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir. suratikuha ay suwaruha al-muhitu biha. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu suradiku min narin. Dakarahu Ibnul Jauzi fi tafsir. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang berbuat zalim neraka yang pagar-pagarnya mengepung atau mengelilingi mereka. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, adapun yang dimaksud orang-orang zalim, maka para ulama ahli tafsir mengatakan mereka itu adalah orang kafir. Berkata As-Sayyid As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan suradikuha adalah pagar yang mengelilingi neraka. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa sungguhnya suradikuha itu adalah pagar dari api neraka. Sama-sama berbentuk apinya, ya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Sehingga orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka itu, dalam keadaan dia kafir, gak bisa keluar dari neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah minan nar. Na'udzubillah minan nar. Na'udzubillah minan nar. Baik, al-fa'idah tuh. Al-Khamisah. Qauluhu Ta'ala. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yaswil wujuh. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi ay karrososi al-mudhabi au ka'akiri zaiti min syiddati hararatihi. Qala Az-Zajjaj rahimahullah kullu shay'in azabtahu, pakai hamzah, adabtahu min nuhasin aw rasasin aw nahwi dhalik fawa muhlun kullu syai'in adabtahu min nuhasin aw rasasin aw nahwi dhalik fahuwa muhlun. Naam. Mengenai firman Allah Ta'ala, ketika penghuni neraka minta bantuan untuk dikirim minuman karena kehausan, kepanasan, ya, maka didatangkan berupa air kal muhli, seperti muhlun, yang bisa membakar wajah mereka. Berkata Sa'di rahimah ta'ala dalam tafsirnya, yakni seperti timah yang dilelehkan, atau seperti endapan minyak panas karena sangat panasnya. Berkata Az-Zajjaj rahimahullah, setiap yang engkau lelehkan, baik yang berupa tembaga nuhas atau timah rasos atau yang seperti itu, maka disebut muhlun. Al-muhlu, ya. Kal-muhli, muhlun, ya. Jadi muhlun itu adalah setiap yang dilelehkan, baik dari tembaga atau timah atau semisalnya, disebut muhlun. Dzakarahu Ibnu Jauzi fi tafsirihi. Ini juga disebutkan dalam Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Nah, barakallahu'alaikum. InsyaAllah, ya. Kasih minuman, gak malah hilang hausnya, gak malah hilang panasnya, tapi malah tambah panas, bisa membakar wajah mereka. Karena yang diberikan kepada penghuni neraka itu ialah air seperti tembaga atau timah yang dilelehkan. Nah, kalau wajah saja yang masih tebal kulitnya, maka otak dan perut yang kemasukan air yang seperti itu panasnya akan hancur, ya. Itulah sebabnya disebutnya dalam tafsir tadi, yaswil wujuh ay fa kaifa bil am'ai wal butun. Kalau wajah saja bisa terbakar, lalu bagaimana kalau kena otaknya, ubun-ubunnya, ya, kena parutnya yang bagian dalam, ya, semakin hancur. Waliyadzubillah. Taib. Al-fa'idah itu as-sadisah, faedah yang ke-6. Qawlu ta'ala wasa'at murtafaqo. Qal Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, fihi khamsatu aqwalin. Fihi khamsatu aqwalin. Mengenai firman Allah Ta'ala, wasa'at murtafaqo, neraka itu sejelek-jelek murtafaq. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah Ta'ala, makna murtafaq ada 5 pendapat. Ahaduha, yang pertama, manzilan. Kalau Ibnu Abbasin, ahaduha, manzilan. Qalahu Ibnu Abbas. Yang pertama artinya ialah tempat tinggal. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi diartikan sejelek-jelek tempat tinggal, ya. Neraka itu sejelek-jelek tempat tinggal. Wasani mujtama'an. Qalahu Mujahid. Pendapat yang kedua, arti murtafaqan ialah mujtama'an, tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Ini pendapat Mujahid. Jadi kalau diartikan, neraka itu sejelek-jelek tempat apa ini? Berkumpul. Wasalis muttaka'an. Muttaka'an pakai hamzah. Muttaka'an. Qalahu Abu Ubaidah. Pendapat yang ketiga, murtafaqan artinya mutakaan, tempat bersandar. Ini pendapat Abu Ubaidah. Jadi kalau diartikan, neraka itu sejelek-jelek tempat apa ini? Bersandar. Sandaran terbakar. Jadi mau sandaran kanan, sandaran kiri, depan belakang semuanya apa ini? Api neraka. Taib. Warabi saat majlisan. Qalahu Ibn Qutaibah. Makna yang keempat, murtafaqan saat majlisan. Neraka itu sejelek-jelek majlis, ya, tempat bermajlis, ya, tempat duduk. Naam. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Wal khamis, yang kelima, saat matlaban lirifqi. Matlaban pakai tok. Lirifqi pakai kof. Zakarahu Ibnu Al-Ambari. Al-Ambari pakai hamzah. Zakarahu Ibnu Al-Ambari. Yang kelima, makna murtafaqan ialah saat matalah bandirifki. Neraka itu sejelek-jelek tempat yang diminta untuk nyantai. Jadi para penghuni neraka itu minta tempat yang santai. Ternyata dapatnya neraka malah enggak bisa nyantai. Gitu. Ya, sejelek-jelek tempat yang diminta untuk bisa santai. Ya, itu neraka. Kenapa? Karena ternyata tidak bisa santai. Namanya istilahnya seperti itu. Ini pendapat sebutnya oleh Ibnu Al-Ambari. Nah, wa ma'ani hadhihi al-aqwal tataqarrab. Makna-makna lima pendapat tadi saling melengkapi, ya. Nah, barakofikum. Semuanya bisa dipakai dan dianggap sah dalam bahasa Arab sebagai makna murtafaqo, ya. Nah, barakofikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari azab neraka. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.